Iya, sahabat-sahabat Kamelia semuanya, itu ada tasku di depan. Sor FCK. Kucre tenang lu. Ya, Ari Gansel, mainkan lagi bersama Kamelia. Pelan, tapi pasti. Mitos. Karena merusak pikiran. semua yang enak-enak itu yang dilarang. Itulah perangkap setan rupanya. Ialah bermacam-macam kesenangan. Kita habisin arena. Kita semara. Halus, masih bersama Eva, Bapak Kapolsek. Iya. Sekarang